Di sana ada sebuah ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan ketika jenis tauhid ini, yaitu dalam surat Maryam ayat ke-65 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma." Rabbnya langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Ini adalah tauhid rububiyah. Ya, menunjukkan ke rububiyahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Diperintahkan kepada kita untuk beribadah dengan penuh kesungguh-sungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memurnikan tauhid kita kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka penggalan yang kedua ini menunjukkan tentang tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Kemudian di bagian terakhir dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini menunjukkan tauhid al-asma was sifat, di mana tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat.